يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan pembahasan tentang manhaj. Kemarin sedikit kita bahas bahwa manhaj adalah cara, jalan yang ditempuh. Cara apa? Cara dalam beragama. Nah, hari ini kaum muslimin kita lihatkan berbagai macam cara mereka beragama. Ada yang dengan buka-buka Al-Quran terjemah, dengan modal itu dia beragama. Ada dengan yang melihat masyarakat, apa yang tren di masyarakat, ikut. Ada yang seperti itu. Ada yang taklid buta pada gurunya, apa kata gurunya, apa kata kiainya, apa kata syekhnya, sami'na wa atha'na. Ada seperti itu. Ya. Ada yang dengan ijtihad sendiri, dia berpikir sendiri, dia berijtihad sendiri dan menyangka bahwa itu baik, benar. Dan seterusnya. Semuanya salah. Semuanya keliru. Hanya ada satu cara beragama yang benar, manhaj yang hak. Bagaimana? Seperti yang kemarin kita bahas, mengikuti qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahaba. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahaba. Jadi Al-Quran yang kita baca, hadis yang kita pelajari dengan mengikuti pemahaman para sahabat. Maka tidak bisa kita baca Al-Quran terjemah, kita baca terjemahan Bukhari, terjemahan Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, selesai. Tidak. Antum tahu ada firqah di muka bumi ini, di negeri kita ini, yang muncul di Kediri, ya, yang mengkafir-kafirkan sesama Muslim. Siapapun yang tidak ikut serta dalam anggota mereka, kafir. Kita semua ini kafir. Maka seluruh masjid kafir, najis, tidak boleh sholat itu kecuali masjid mereka. Ya, tidak syak lagi. Antum tentu tahu kelompok apa ini. Jadi, apa yang mereka baca? Ya, apa yang mereka baca? Apa rujukan mereka itu? Kitab entah berantah begitu, kitab Dharma Gandul, kitab Cokroparing, kitab Buruga. Al-Quran dan Hadis, Al-Quran dan Hadis. Apa yang mereka baca Al-Quran? Bahkan mereka mengharamkan terjemahan. Mereka terjemahin sendiri. Maka Al-Quran mereka besar. Untuk apa? Agar bisa dicoret di situ bawahnya terjemahannya. Al-Quran mereka besar dan Arab semua. Dia diterjemahkan sendiri. Enggak mau pakai terjemahan depan. Diterjemahkan sendiri. Mangkul dari gurunya. Jelas Al-Quran ah. Habis itu baca apa? Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan seterusnya. Juga Arabnya terjemahkan sendiri. Marojinya bagus, rujukannya ah. Tetapi dipahami sendiri menurut pemahaman mereka sendiri, ya. Tanpa ucapan Ibnu Qayyim, tanpa ucapan Syekhul Islam, tanpa ucapan Ibnu Katsir, tanpa ucapan Syekh Muhammad bin Abdul, tanpa ucapan Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, enggak ada semua. Yang ada qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul, tanpa rujukan para ulama. Jadi mereka menyaingi para ulama. Jadilah satu firqah di muka bumi ini, di negeri kita ini, LDII. Yang kekufuran mereka apa? Mengkafirkan kita sesama kaum muslimin. Kenapa? Cara memahami Al-Quran dan Sunnah yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwan alaihim jami'an. Ya. Inilah manhaj. Beliau membawakan beberapa ayat di antaranya apa yang terdapat dalam surat Al-Hasyr. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apapun yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, ambil. Apapun yang dilarang, yang tidak dicontohkan oleh beliau, berhenti. Jangan melakukan. Ayat ini menjawab puluhan, ratusan pertanyaan. Sebagaimana ketika Ibnu Mas'ud menyampaikan sabda Nabi tentang Allah melaknat, mengutuk wanita-wanita yang menyambung rambut, yang mencukur alis, yang mengikir gigi, yang mentato badannya. Seorang wanita bernama Ummu Ya'qub bertanya kepada Ibnu Mas'ud seolah protes. Ya Ibnu Mas'ud, qara'tul Qur'an. Wahai Ibnu Mas'ud, saya baca seluruh Al-Qur'an. Ummu Ya'qub ini, saya tidak mendapatkan di mana Allah mengutuk, melaknat wanita-wanita yang mencukur alis, mengikir gigi, menyambung rambut dan seterusnya. Mana di mana? Kalau itu kutukan Allah, laknat Allah, tentu kan ada dalam Al-Qur'an. Mana? Aku telah baca Al-Qur'an dan tidak ada. Dijawab oleh Ibnu Mas'ud, "Law qara'tihi lawajadtihi." Jika engkau betul-betul membaca Al-Qur'an, tentu engkau wahai Ummu Ya'qub akan dapati. Oh, Allah melaknat mengutuk wanita-wanita tadi. Mana enggak ada? Kata Ummu Ya'qub. Kata ya Ibnu Mas'ud, bacalah surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang disabdakan oleh Nabi, ambil. Apapun yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, jangan bikin-bikin sendiri. Ini menjawab berbagai macam pertanyaan satu peribadatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, dan semua ucapan yang diucapkan oleh beliau itu adalah ucapan Allah. Wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini penegasan langsung dari Allah bahwa dia Muhammad SAW tidak pernah berbicara dengan hawa. Semua yang diucapkan adalah wahyu. Berarti ucapan Nabi bahwa Allah mengutuk, melaknat wanita-wanita yang mencukur alis, menyambung rambut dan seterusnya, ini otomatis pada hakikatnya ucapan Allah. Ucapan Nabi adalah ucapan Allah. Larangan Nabi adalah larangan Allah. Maka bermaksiat kepada Nabi berarti bermaksiat kepada Allah. Taat kepada Nabi berarti taat kepada Allah. Ah, begitu juga apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, haram bagi kita membuatnya, melaksanakannya. Termasuk tentu para sahabat sebagaimana yang kemarin kita bahas. Ayat lain yang dibawakan oleh beliau, wala warabbi, demi Rabbmu, demi Allah, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Mereka tidak dianggap beriman sampai mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim. Apa hakim itu? Untuk ditaati, untuk tunduk. Ketika kita berselisih, datang hakim. Hakim ini memutuskan perkara, siapa yang benar, siapa yang salah. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Maka ketika para sahabat berselisih, Nabi datang, selesai perselisihan itu. Maka jika ada orang yang tidak puas dengan keputusan Nabi, maka dianggap la yu'minun, mereka tidak beriman, dan dosa besar dan wajib mendapatkan hukuman. Sebagaimana orang Ansor, orang Ansor yang bertetangga kebunnya dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam mempunyai kebun di atas, mempunyai tanah di atas. Kan di Madinah ada tanah yang agak tinggi. Kemudian tetangganya itu orang Ansor di bawahnya. Maka menurut syariat Nabi waktu itu, untuk mendapatkan air harus menunggu yang atas itu semata kaki. Yang atas itu dapat air semata kaki, baru dia mendapatkan sisa air itu. Itu keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si Ansor ini enggak terima. Ingin adil, bareng. Ya. Bareng. Jangan mentang-mentang di bawah kemudian harus nunggu yang di atas penuh semata kaki. Lalu Nabi mengulang keputusannya yang selama ini diputuskan, bahwa tunggu sampai tanah Zubair bin Awam penuh semata kaki, kemudian setelah itu dialirkan ke tanah engkau yang di bawahnya, tanah orang Ansor ini. Apa kata orang Ansor? Ya Rasulullah, apakah karena Zubair itu saudaramu? Zubair dengan Nabi kan masih saudara. Jawaban yang buruk dari seorang Ansor. Ini menunjukkan bahwa seorang sahabat bukan malaikat, bukan Nabi, artinya tidak maksud. Pernah salah. Maka orang Ansar ini mengucapkan ucapan keliru, ucapan dosa besar. Apakah karena Zubair itu saudaramu ya Rasul, lalu engkau memutuskan seperti itu, seolah berpihak kepada Zubair, seolah aku dirugikan? Ya, apa jawab Nabi? Dan jawaban Nabi ini merupakan hukuman. Wahai Zubair, penuhi sawahmu, penuhi tanahmu itu dengan air. Kalau sudah penuh, buang ke tebing, buang ke tebing, jangan dialirkan kepada orang Ansor ini. Ini ucapan Nabi untuk menghukum orang Ansor ini yang tidak apa? Tidak taslim kepada keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun ucapan Nabi, berarti itu putusan Allah. Berarti dia tidak taat kepada Allah, dia menentang Allah. Masih mending cuman hukumannya tidak diberi air. Kalau Allah mau, hukumannya lebih besar dari itu. Maka bertaubat orang Ansor ini, dan pelajaran besar bagi kita bahwa tidak boleh bagi kita merasa berat sedikit pun terhadap keputusan Nabi. Kalau berat sekedar perasaan, lalu kita paksakan untuk taat, tidak apa-apa. Tapi kalau berat itu menyebabkan kita tidak melaksanakan, itu yang berdosa. Seorang wanita yang merasa berat, pakai jilbab, gerah, panas, tapi dia paksakan. Dia paksakan karena dia tahu bahwa ini perintah Allah dan Rasulnya, wajib. Maka dia mendapatkan kebaikan, bahkan dia sedang berjihad melawan hawa nafsunya, melawan geraknya, panasnya. Tapi kalau berat, saking beratnya, lalu dia tidak mentaati Allah dan Rasulnya, ini yang berdosa. Ya. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak boleh merasa berat terhadap apapun yang engkau putuskan. Jadi tidak boleh kita merasa berat terhadap seluruh keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun keputusan Nabi wajib bagi kita, sami'ana wa ata'na. Kalau kita diberi nikmat oleh Allah merasa ringan beribadah ini, merasa nikmat bagi wanita pakai jilbab, merasa nikmat pergi haji dan umrah, merasa ringan baca Al-Quran, sholat nafilah, tentunya nikmat yang sangat besar. Besar sekali. Dan itu kan butuh waktu. Itu butuh waktu. Tidak mungkin begitu balik atau begitu masuk Islam langsung nikmat dalam beribadah. Tentu tidak mungkin. Butuh waktu. Maka sebelum waktu itu datang, kita paksakan diri kita melawan hawa nafsu kita. Walaupun berat sekali rasanya untuk ke masjid sholat berjamaah. Ya, karena dia baru tahu kalau sholat berjamaah itu wajib. Dia paksakan. Sedang asik-asiknya ngobrol, sedang asik-asiknya menunggu dagangan yang sedang laris-larisnya, dia tinggalkan, dia paksakan, dia lawan hawa nafsunya, dia berjihad. Nanti dengan dia mau melawan hawa nafsunya, Allah akan tundukkan hawa nafsunya itu. Akhirnya bagaimana? Dia tinggalkan perdagangan yang sedang rame-ramenya itu untuk sholat berjamaah, dia merasa enteng, ringan, nikmat, bahkan bahagia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dibilain bengkak-bengkak kakinya, berlama-lama berdiri. Ya. Sampai Aisyah bertanya, "Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, yang telah engkau lakukan yang belum engkau lakukan ya Rasul, telah dijamin ampun oleh Rasul?" Engkau sampai bela-belain seperti itu. Nabi nikmat dalam beribadah ini. Ketika beliau merasa apa? Kalau kita mungkin bahasa kita bete, kita yang suka bete gitu ya. Oh ini mau ngapain gitu? Nabi nyari siapa? Nabi nyari siapa? Nyari Bilal. Nyari Bilal. Ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, kapan kita ini sholat? Gitu. Nunggu-nunggu lah. Ya. Kalau kita lagi bete, nyetel apa? Nyetel dangdut lah nyetel. Rasulullah alaihi salatu wasalam lagi bete nyari-nyari Bilal, kapan datang waktu sholat? Kapan arina habis sholat ya Bilal? Senangkan kami dengan sholat. Lihat. Karena beliau sudah merasakan nikmat ketika sholat itu. Ya. InsyaAllah ta'ala, ini tidak hanya Allah berikan kepada beliau Rasulullah SAW, tetapi kaum muslimin yang merasakan nikmat dalam ibadah kan bukan hanya Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para ulama merasakan nikmat dalam ibadah. Ya, itu pemberian Allah. Tentu setelah kita berjihad dulu melawan hawa nafsu. Ayat berikutnya yang beliau bawakan adalah ya ayyuhalladzina amanu, dalam surat Al-Hujurat awal-awal ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Apa maksud mendahului? Mengucapkan sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, Al-Quran turun tanggal 17 Ramadhan. Ya, pernahkah Allah dan Rasulnya mengucapkan Al-Quran turun tanggal 17 Ramadhan? Nah, ini mendahului Allah dan Rasulnya. Di mana? Di mana Allah mengatakan Al-Quran turun 17 Ramadhan? Di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan turun Al-Quran tanggal 17 Ramadhan? Bahkan yang ada Al-Quran mengatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam keberapa? Malam 21, 23, 25, 27, 29. Tidak ada riwayat Lailatul Qadar turun 17 Ramadhan. Nah, ini contoh-contoh kecil. Ya, contoh yang besar tentu banyak lagi. Allah ada di mana-mana. Ini mendahului Allah dan kapan Allah mengatakan Allah ada di mana-mana? Kapan Rasulullah menyatakan bahwa Allah berada di mana-mana di hati kita? Di semua tempat ada Allah. Yang Allah katakan Ar-Rahman wal 'Arsy istawa. Allah yang Maha Rahman itu bersemayam di arsy. Tsumma istawa 'ala al-'arsy. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari ini, lalu Allah bersemayam di arsy. 7 ayat. Puluhan hadis yang menyatakan bahwa Allah berada di arsy, bukan di mana-mana. Ya. Kalau ilmunya, pengetahuannya, penglihatannya, iya, meliputi segala sesuatu. Itu yang dimaksud oleh Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Bukan zatnya, tapi pengetahuannya, ilmunya meliputi. Adapun zatnya bersemayam di arsy. Hai, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Ayat berikutnya surah An-Nur 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi amarnya. Nya di sini adalah Rasulullah SAW. Hendaklah orang yang menyelisihi Rasulullah, tidak taat kepada Rasulullah, tidak mencontoh Rasulullah, antusibahum fitnah, hendaklah dia takut terkena fitnah. Berarti orang yang tidak mau mencontoh Nabi, mengikuti Nabi, terancam terkena fitnah. Ya, menyelisihi Rasul bukan harus mengatakan saya tidak mau mengikuti Rasul, saya mau beritihad sendiri. Tidak harus mengatakan seperti itu. Tapi Nabi tidak pernah melakukan sholat nisfu sya'ban. Saya sengaja melakukan sholat nisfu sya'ban. Saya tahu bahwa Nabi tidak melaksanakan sholat nisfu sya'ban. Tapi saya nekat melakukan sholat nisfu sya'ban dengan anggapan bahwa sholat itu pasti baik. Nah ini namanya menyelisihi Nabi. Nah, tidak boleh ada ibadah yang belum pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka salah satu bentuk perselisihan terhadap Nabi, penentangan terhadap Nabi adalah mengamalkan hadis dhaif, hadis maudhu. Salat nisfu sya'ban berdasarkan hadis dhaif dan maudhu, bukan hadis sahih. Ketika kita mengamalkannya berarti kita telah menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebodohan kita. Ya. Setahu kita kan itu dicontohkan oleh Nabi. Guru-guru kita melakukan, kiai-kiai kita melakukan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri. Ya. Nah, bagaimana hukuman bagi orang yang menyelisihi Nabi, tidak mau mencontoh Nabi, ibadah tidak mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnah, maka mereka akan terkena fitnah. Tafsiran para ulama tentang fitnah ini ada beberapa. Di antaranya bid'ah, nifaq, kufur. Ya, kufur, bisa kufur. Seperti siapa? Seperti fitnah yang menimpa orang-orang Rawafidah, Jahmiyah. Sebagian ulama telah mengkufurkan mereka. Orang-orang Rawafidah menyelisihi Allah, Rasulullah, para sahabat. Kufur mereka. Ya. atau bidah, minimal bidah itu minimal. Orang yang menyelisihi Nabi minimal bidah, maksimal kufur. Sebagaimana Syekh Siti Dinar, Ma'bad Al-Juhani, Bisir Al-Marisi, ini kan menyelisihi Nabi dan dia mendapatkan maksimalnya kufur, maka dibunuh oleh para ulama. Saudara-saudara kita yang melakukan keadilan, huludan, menagiban, ujubulan, selamatan, kematian, belum sampai kepada kufur. Apa? Bid'ah. Terancam, tertolak amalan. Ini ancaman pertama. Ancaman kedua, au yusibahum azabun alim, tertimpa azab yang pedih. Berarti orang yang cara beragamanya, kaum muslimin di satu negeri, ketika beragamanya tidak mencontoh Nabi, akan diazab. Diazab, diazab. Kita lihat ya, di negeri-negeri yang banyak menyelisihi Nabi, banyak berbuat bid'ah, jauh dari sunnah. Ya gempa bumi, ya tsunami, ya gunung meletus, ya ini, ya itu, ya krisis. Ya, kita bandingkan dengan negeri yang penuh dengan sunnah, walaupun tentu tidak sempurna. Ya, seperti Saudi misalnya, kita tidak dengar ada gejolak, ada krisis, ada gempa. Ya, ini salah satu bukti bahwa orang yang tinggal di satu negeri, mayoritas kaum muslimin di satu negeri, itu menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan terkena azab. Sebagaimana firman Allah, walau anna ahla al-qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, beriman dan bertakwa, maka kami buka keberkahan dari langit dan dari bumi. Beriman dan bertakwa. Beriman bagaimana? Tentu tidak syirik. Bertakwa bagaimana? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Melaksanakan perintah Allah dengan cara apa? Tentu dengan cara Rasulullah, sunnah. Maka akan dibukakan keberkahan dari langit dan dari bumi ketika apa? Ketika kaum muslimin bertauhid dan menjalankan sunnah, jauh dari syirik dan bid'ah. Dari situ maka keberkahan akan muncul. Sekarang bagaimana mau berkah? Tempat-tempat kemusyrikan dilestarikan, dipugar, dibangun, dibesarkan, syiarnya dilestarikan. Ada coba-coba mau gusur, habis. Bagaimana? Kita lihat bagaimana Saudi, kuburan rata. Kuburan rata. Yang kuburan Khalid bin Walid, yang kuburan Hamzah, rata. Sebagaimana perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau lebih, kalau menjulang tinggi boleh, jangan lebih dari sejauh kau. Wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali berangkat mau memimpin perang Khaybar, Nabi berwasiat kepada Ali, jangan engkau biarkan kubur-kubur yang meninggi, ratakan dan boleh meninggi maksimal sejengkal. Lihat kuburan pahlawan-pahlawan kita, kuburan kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, tinggi dibangun, dikasih atap, lampu dan seterusnya dan seterusnya. Ini syiar kemusyrikan dan jelas itu haram. Apapun yang dilarang oleh Nabi haram untuk dikerjakan. Lihat kubur itu. Masyarakat kita wajib bagi para da'i hari ini untuk menjadikan dakwah tauhid sebagai dakwah nomor satu. Ya, dakwah biasa, dakwah ekonomi dan seterusnya setelah itu. Jangan seperti orang Hizbin Rocky yang mengatakan dakwah tauhid sudah bukan waktunya lagi. Bahkan dakwah sunnah, berbicara tentang sunnah dan bid'ah sudah bukan waktunya lagi. Waliyahubi. Sekarang waktunya dakwah ekonomi, persatuan umat. Karena mereka melihat dakwah itu hasilnya harus sekarang. Kalau orang berbicara syirik tauhid, hasilnya kan nanti di akhirat. Tapi bicara ekonomi umat, persatuan umat, siasat syariah, kan hasilnya langsung sekarang. Nah, ini mereka. Maka mereka lebih giat ya, melakukan misalnya dakwah-dakwah tentang haji umroh, kan jelas hasilnya. Daripada sholat sebagaimana sunnah Nabi, tauhid yang diajarkan oleh Nabi, hasilnya nanti lama, nanti di akhirat. Ya, mereka tidak sabar menunggu dakwah yang hasilnya langsung kelihatan di dunia ini. Adapun salaf tidak. Nah, salaf justru menjadikan agama ini nanti puncak hasil dari agama ini nanti di akhirat, bukan di dunia. Nah, ibadah itu inti daripada ibadah. Karena itu sudah belajar tiga pokok sifat ibadah. Salah satunya apa? Tujuan keuntungannya itu nanti di akhirat. Manfaat tujuannya itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Itu disebut ibadah. Ya. Karena itu, jika ada satu perbuatan yang manfaatnya itu kok di dunia, seperti nikah, mencari ilmu, sedekah, maka itu bukan ibadah mahdhah. Kalau ibadah mahdhah, manfaatnya nanti di akhirat. Kita belum rasakan manfaat di dunia. Seperti melempar jumrah, mencium Hajar Aswad, baca Al-Quran, rukuk, sujud, menunjuk dengan jari dan seterusnya. Apa manfaat yang kita ambil dari itu semua di dunia ini? Belum kita dapat. Nanti akan kita dapati ketika kita berjumpa dengan Allah di akhirat di jannah, insyaAllah. Kemudian beliau membahas tentang Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana kemarin kita bahas bahwa Al-Quran dan Sunnah ini tidak mungkin dipisahkan. Dibawakan hadis yang disahihkan oleh Syalbani dalam Tafrijul Mishkan. Inni qad taraktu fikum syai'aini. Sungguh aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal. Lan tadillu ba'dahuma. Kalian tidak akan sesat selagi berpegang pada dua hal itu. Kitabullah wa sunnati. Yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnahku. Walai yatafarraqa. Al-Quran dan sunnah itu tidak akan berpisah. Berarti orang yang memisahkan antara Al-Quran dan sunnah, dia berhadapan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah sengaja menentang Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? La yatafarraqa. Al-Kitab dan Sunnah itu tidak akan berpisah. Maksud beliau tidak akan berpisah, tidak mungkin bertentangan selama-lamanya. Maka di antara ucapan yang sangat buruk adalah hadis sahih ini, hadis ini memang sahih, tapi bertentangan dengan ayat ini. Ini ucapan yang sangat buruk. Ayat ini bertentangan dengan hadis yang sahih ini. Ini ucapan yang sangat buruk, bukan ucapan para ulama, bukan ucapan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Nah, tidak mungkin ada sebuah sabda Nabi bertentangan dengan Al-Quran. Salah satu dalil, ini salah satu dalil, bukan satu-satunya dalil. Salah satu dalil adalah ucapan beliau, la yatafarraqa. Al-Kitab dan Sunnah itu tidak mungkin berpisah. Ya. Maka jika para ulama mendapatkan sesuatu yang seolah bertentangan, maka muncul ulama berikutnya memberikan jawaban. Ya. Di suratul Baqarah kan disebutkan, ya, jika salah seorang dari kalian kedatangan kematian, maksudnya mau mati, maka berikanlah wasiat. Berikanlah wasiat untuk siapa? Untuk ayahnya, untuk ibunya, untuk anaknya. Sementara hadis mengatakan la wasiyata li warisin. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Oh, bertentangan dong. Ini bertentangan. Sebagian ulama menganggap itu seolah bertentangan, tapi mereka tawakuf karena mereka tunduk dengan kaidah. Tidak mungkin sebuah ayat Al-Qur'an bertentangan dengan hadis yang sahih. Sementara menurut logika akal mereka, nurani mereka, cara pandang mereka, ini bertentangan. Maka mereka tawakuf. Diam. Itu lebih aman, lebih sopan. Daripada mengatakan, ini bertentangan. Maka coret yang ini, ambil yang ini. Ini tidak sopan. Yang sopan, ulama, memang ada. Memang ulama kan manusia. Tidak semua ilmu diketahui oleh seorang ulama. Nah, diam. Muncul ulama berikutnya memberikan jawaban. Ya. Apa jawaban ulama berikutnya di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa ini mansukh, ini dulu sebelum turun ayat mawaris, Anisa ayat 11, Anisa ayat 12 itu tentang waris, bahwa istri itu dapat seperempat Kalau ada anak jadi 1/8, suami itu ditinggal mati istrinya dapat warisan 1/2. Kalau ada anak jadi 1/4, ayah ibu 1/3. Kalau ada anak jadi 1/6. Sisanya buat anak-anak. Ini kan turun setelah itu. Sebelum turun ayat ini, berlaku ayat yang tadi. Jadi kalau dirasa saya ini sakit keras atau saya sudah tua renta umur 80 tahun, ya, dirasa ajal sebentar lagi, maka saya berwasiat. Untuk anak pertama saya berikan tanah sebelah sini. Untuk anak kedua saya berikan ini. Untuk istri saya ini boleh dulu sebelum turun An-Nisa 11-12. Nah, setelah turun ayat An-Nisa 11-12, ya tentu mansukh yang tadi. Secara hukum, tidak mansukh secara huruf lafaz. Kan lafaznya masih kita baca. Intaraka khairan al-wasiyah. Jika kalian mendapatkan kebaikan, silakan memberikan wasiat kepada anak, istri, dan seterusnya. Masih kita baca ayat itu, tapi secara hukum terhapus. Seperti wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ini masih kita baca hari ini. Para imam membaca ayat itu, sering kita dengar. Tapi secara hukum mansukh. Jika engkau tampakkan apa yang ada di hatimu atau engkau sembunyikan dan itu berupa dosa, maka Allah telah catat. Jadi menurut ayat ini, jika ada terlintas dalam hati kita, angan-angan kita mau berbuat dosa, mau menipu, mau terlintas, habis itu hilang lagi, maka sudah dicatat dosa. Kan begitu dulu. Dan maka para sahabat datang kepada Nabi dengan berlutut, menyatakan berat sekali dengan ayat itu. Turun ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang dengan beban di luar kesanggupannya. Kan di luar kesanggupan manusia. Untuk mempunyai hati yang selalu bersih, tidak pernah terbayang kemaksiatan sedikit pun, mana bisa? Mana mungkin? Ya. Untuk melihat nenek-nenek dengan melihat wanita suami ini, rasanya sama saja di hati, enggak mungkin. Bukan laki-laki namanya. Ya tentu beda. Ngobrol sama nenek-nenek dengan ngobrol sama wanita cantik, ya tentu beda rasanya. Walaupun tentu kan gak usah diomongin, beda nih saya nih, kan gak usah ngomong gitu. Tentu kita semua tahu. Maka kita nunduk, jaga pandangan, apalagi bulan puasa. Laki-laki. Nah dulu sebelum turun layu kalifum mahunas kalilam, dosa sudah dicatat. Gitu, dicatat. Coba dia jadi istri saya ya. Padahal dia sudah istri orang. Ya, ini sudah catat dosa. Gitu. Ah, setelah turun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dihapus. Ya, dihapus. Asal kita tidak teruskan, kita tidak melakukan sesuatu untuk meneruskan angan-angan tadi. Maka jika terbesit kita ada pikiran jahat ya di diri kita karena tingkah pola teman kita misalnya, lalu terbesit niat buruk di sini, orang ini jahat sekali, orang ini resek sekali, enaknya ditonjokin. Nah, ada terbesit seperti itu, habis itu astagfirullah, maka tidak dosa, karena sudah turun lah juga lembut nafsu. Kecuali kalau diwujudkan, memang harus ditonjok, kita siapkan tangan kita, ya, kita gerakkan tangan kita, ya, ternyata dia lari duluan, kita nggak jadi memukul, dosa belum, dosa, mana dari, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza iltaqal muslimani bisayfayhima, jika bertemu dua orang dengan pedangnya. Muslim dengan Muslim. Falqatilu wal maqtulu fahuma finnar. Maka yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-qatil fama balul maqtul. Wahai Rasulullah, yang membunuh ia, bagaimana yang dibunuh? Kan dia belum ngapa-ngapain. Barangkali pasang kuda-kuda juga belum, tapi sudah keduluan dibunuh. Apakah dia berdosa? Nabi menjawab, fa innahu fi hirsin ala qatli sahibihi. Ya, dia berdosa walaupun dia belum ngapa-ngapain. Kenapa? dia sudah bertekad bulat mau membunuh lawannya itu, hanya keduluan. Maka orang yang sudah bertekad bulat mau memukul, bertekad bulat mau berzina, bertekad bulat meminum khamar dan enggak kesampaian. Dan itu warung-warung pada tutup semua, mau minum khamar enggak jadi malam itu. Ya. Dan dia menggerutu, ya mana ada yang jual? Maka dia dosa. Kecuali dia batalkan, ya alhamdulillah enggak ada yang jual. Alhamdulillah saya enggak jadi dosa minum khamar. Ah, dia batalkan amal, dia malah dapat pahala. Dia batalkan niat buruknya. Tapi kalau dia enggak batalkan terus cari-cari dan terus terbayang di sini dan dia menggerutu, maka sudah dosa berdasarkan hadis tadi. Nah, yang kita bahas di awal tadi terbersit khayalan. Mana mungkin manusia tidak pernah berhayal keburukan? Mana mungkin? Tidak ada manusia yang tidak pernah berhayal tentang keburukan terlintas dalam hatinya. Kalau malaikat dia, ya, malaikat berhadapan dengan nenek tua, dengan wanita cantik, sama saja perasaan malaikat. Karena tidak punya syakwa, kita tidak mungkin. Ya, ini kaidah yang sangat besar bahwa ada cara untuk menjama antara satu dalil dengan dalil yang lain yang seolah bertentangan, ternyata tidak. Saya berikan contoh satu lagi karena ini banyak memfitnah sebagian kaum muslimin tentang badal haji. Sebagian kaum muslimin di negeri kita ini yang terkenal mereka tegas keras terhadap bid'ah, mereka tidak menerima badal haji. Hadis sahih Imam Bukhari. Ketika Nabi dalam sebuah haji, beliau didatangi oleh seorang wanita. Ya Rasulullah, ayahku bernazar mau pergi haji. Tetapi belum kesampaian pergi haji, beliau sudah wafat. Bolehkah aku menghajikan orang tuaku? Dijawab oleh Nabi alaihissalam, jika ayahmu berhutang kepada manusia, tentu engkau wajib membayar. Nah sekarang ayahmu hutang kepada Allah karena nazar kan, janji hutang. Maka engkau lebih wajib lagi membayarnya. Berarti ini anjuran dari Nabi tentang badal haji seorang anak untuk orang tua. Nah, satu kelompok di negeri kita ini yang sangat tegas terhadap bid'ah mengatakan ini bertentangan dengan apa? An-Najm 38. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwa manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali usaha dia sendiri. Kalau saya yang baca Al-Fatihah, tentu saya yang dapat pahala, bukan orang lain. Betul ini, betul. Kalau saya yang sholat subuh, tentu saya yang dapat pahala, bukan orang lain. Gitu ya. Nah, ini yang hajikan anaknya, kenapa ayah dapat? Berarti ini bertentangan dengan ayat ini. Ya. Seolah seperti itu. Nah, tapi para ulama menjawab bahwa di mana letak perselisihannya? Justru saling mendukung. Karena apa? Karena Nabi bersabda, inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah hasil usaha kalian. Bal min afdiyati kasbikum. Bahkan hasil usaha kalian yang terbaik. Sementara ayat tadi dikatakan, ya, kalian tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang kalian usahakan. Anak kita, usaha kita. Maka apa yang dilakukan oleh anak kita, kita dapat. Anak saya sholat, saya dapat pahalanya. Karena dia ada karena saya. Anak saya baca Al-Quran, saya dapat pahalanya. Maka ketika saya mati, belum berhaji, anak saya menghajikan, dapat. Anak. Maka jika badal haji dilakukan oleh orang lain, oleh ustaznya, oleh entah berantah, tentu bertentangan dengan ayat dan hadis tadi. Karena itu khusus anak. Karena hasil usaha orang tua, nah, maka selesai. Dan memang tidak ada, memang tidak ada sebuah ayat bertentangan dengan sebuah hadis sahih, tidak akan ada selama-lamanya. Maka jika antum menemukan, saya menemukan, seorang ulama menemukan, tawakuf, diam dulu, jangan buru-buru menyimpulkan. Karena apa? Ilmu kita yang belum sampai. Sebagaimana para ulama, para ulama menemukan seperti tadi, tapi dan tawakuf, diam, Allah ta'ala. Itu saja. Jangan menyimpulkan, oh berarti ada dong. Yeah. Kemudian sunnah ini, Al-Quran ini sangat butuh terhadap sunnah. Kadang-kadang ini ucapan yang jarang kita dengar. Al-Quran ini butuh sekali terhadap sunnah. Sedangkan sunnah tidak begitu. Ya, jarang kita mendengarkan macam Al-Quran sangat butuh kepada sunnah. Untuk memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, butuh sekali dengan sunnah. Contoh, Aqimus sholat, tegakkan sholat. Bisa kita lakukan tanpa sunnah? Gak bisa. Maka ayat ini sangat butuh kepada sunnah. Subuh berapa rakaat, maghrib berapa rakaat, rukuk seperti apa, sujud seperti apa, rukuk bacaannya apa, sujud bacaannya tidak kita temukan di Al-Quran. Ada di mana? Sunnah. Ini baru sholat, belum puasa, belum zakat, belum haji, belum dakwah, dan seterusnya. Maka Al-Quran betul-betul butuh kepada sunnah. Al-Quran tanpa sunnah tidak bisa diamalkan. Adapun sunnah langsung bisa diamalkan. Yufirru syaitan minal bayti alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah. Setan-setan akan lari dari rumah yang dibacakan suratul baqarah. Antum faham sabda Nabi ini? Faham. Langsung bisa mengamalkan, langsung bacakan surat baqarah. Enggak perlu merujuk ke Al-Qur'an. Surat berapa ayat berapa. Ya. Kami para malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah, kata Jibril pada Nabi. Yang di rumah itu ada gambar, ada patung. Bisa diamalkan, bisa dipahami, mudah langsung. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani dikutuk, dilaknat oleh Allah karena mereka menjadikan kubur-kubur menjadi masjid. Bisa dipahami, langsung bisa dipahami. Ya, itulah ayat Al-Quran dibanding dengan. Dan juga salah satu kekeliruan orang mengatakan Al-Quran lebih besar dari sunnah secara isi. Keliru. Al-Quran besar, sunnah juga besar. Menolak satu ayat, kafir. Menolak satu hadis, kafir. Hadis sahih tentu. Lalu apa bedanya Al-Quran dan sunnah? Apa sama persis? Apa ada bedanya? Ada. Tentu maksud tahu apa bedanya. Al-Quran lafadznya mukjizat. Hadis lafadznya bukan mukjizat. Maka merubah lafadz hadis boleh. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis bukan? Hadis. Ya. Salatlah kalian persis seperti aku salat. Hadis bukan? Hadis. Sekarang dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat Al-Quran bukan? Ayat Al-Quran bukan? Bukan. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ayat Al-Quran bukan? Bukan. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat Al-Quran bukan? Bukan. Yang Al-Quran yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gitu. Kalau itu ayat Al-Quran, tentu antum pun Allah Akbar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih segala puji. Tentu boleh, karena katanya ayat Al-Quran. Karena kita disuruh baca ayat Al-Quran Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Maka itu bukan ayat Al-Quran. Gitu. Nah, itu bedanya di situ. Dalam bahasa apapun namanya hadis. Karena hadis lafadznya tidak mukjizat. Adapun Al-Quran lafadznya mukjizat. Tidak boleh diganti. Kalau diterjemahin ya sudah bukan Al-Quran lagi. Isi makna. Maka antum baca Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi, dapat pahala. Pahalanya berapa? 10 kali jumlah hurufnya. Kan gitu. Alif Lam Mim 30 kebaikan. Dzalikal kitabu, tidak tulis ya. Dzal, lam, kaf dan seterusnya. Nah, sekarang antum, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Pahalanya seberapa? Ya. Inilah I berarti 30, N 10. Mana ada? Enggak ada. Antum dapat kebaikan apa? Ilmunya. Dapat kebaikan ilmunya, bukan kebaikan lafaznya. Kemudian Al-Qur'an bisa buat ruqyah. Kan gitu. Ada orang kesurupan, ada orang sakit panas, antum bacakan Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Yasin, Wa'amlu Bin Nas. Hadis? Tidak boleh. Ada orang kesurupan, kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah. Tidak ada apa-apa. Kecuali hadis-hadis Nabi tentang ruqyah, Azhibil Ba'sa, Rabban Nasi. bedanya di situ. Ya. Adapun isi sama persis. Apa yang diharamkan oleh Al-Quran haram, apa yang diharamkan oleh hadis haram. Apa yang diwajibkan oleh Al-Quran wajib, apa yang diwajibkan oleh hadis wajib, dan begitu seterusnya. Secara isi sama persis. Ya. Ya, kita bersoal jawab. Apakah Syiah itu bagian dari agama Islam atau keluar dari Islam? Ucapan para ulama, amma Syiah laysa minal muslimin, bahwa Syiah sudah keluar dari kelompok kaum muslimin, sudah bukan Islam lagi. Kecuali individu-individu mereka yang menjadi kurban dakwah. Yang mereka orang bodoh, lahir di Iran, diajarkan dari bayi, dari kecil, bahwa Abu Bakar itu kufur, Umar itu kufur, dan dia mengikuti orang seperti itu, nanti di akhirat akan diuji lagi. Sebagaimana hadis sahih Imam Muslim tentang ujian Allah terhadap seseorang yang mewasiatkan kepada anak cucu dia untuk membakar mayatnya. Artinya orang yang mati dalam keadaan jahil, belum sampai dakwah, akan diuji lagi. Kenapa mereka kufur? Jawabannya banyak sekali. Salah satunya mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Mengatakan Al-Quran kami 3 kali lipat dibanding Al-Quran Ahlus Sunnah. Datang 6.000 ayat, mereka 18.000 ayat. Ya. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, mereka mengatakan Jibril salah alamat. Mestinya wahyu itu Allah menyuruh Jibril sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, ini salah alamat pada Nabi Muhammad. Ya. Ini ucapan yang bodoh sekali. Ya. Seolah-olah Allah itu apa sih? Udah salah, ya udah salah terusin aja. Masuk gitu, ya? Bodoh sekali. Bodoh dan sesat sekali. Bagaimana dengan kitab kuning? Apakah sesat? Kitab kuning, kitab apa? Iya, kitab kuning itu kan istilah saja. Ini kan putih nih. Dulu itu kuning karena memang lebih murah. Ya. Di dalamnya ya ada Tanbiqul Fogofilin, ada Irsyadul Ibad, ada Riyadus Salihin, ada. Kan dibaca oleh mereka Riyadus Salihin sebagian Bulul Umar, ya. Maka ya tidak ada hubungannya sesat dan tidak sesat. Maka bahwa mereka kitab kuning ini banyak bid'ahnya seperti tadi, tentu. Tapi yang sunnah yang berdasarkan hadis-hadis seperti Riyadus Salihin kan mereka baca juga. Al-Azkar, tulisan Imam Nawawi, mereka baca juga. Sebagian Bulul Umar mereka baca juga. Ya, tafsir yang mereka bawakan, yang banyak mereka pegangi, jalan lain, Asawi, tapi yang Ibnu Katsir ada juga. Ya. Nah, berarti harus dibilang. Bagaimana sebaiknya zakat fitrah diberi? Zakat fitri, ya. Salah satu istilah yang keliru adalah zakat fitrah. Ya. Nabi tidak pernah mengatakan zakat al-fitrah, zakatul fitri. Ya, dan itu beda artinya. Fitrah itu kan suci. Kalau fitri itu makan. Ya, zakatul fitri itu zakat untuk makan. Beda dengan zakat mal, memang banyak, bisa jutaan, bukan sekedar makan untuk bayar utang, terlilit utang, kan. Kalau zakatul fitri sekedar makan, maka berupa makanan pokok. Tidak disukai uang. Khilaf banyak ulama tentang boleh dan tidaknya. Maka Idul Idnya Idul Fitri. Idul Fitri artinya kembali makan. Kan kemarin-kemarin enggak makan, ya. Sekarang boleh makan, bahkan harus makan. Maka Idul Fitri. Maka salah keliru kembali suci. Ya, gimana kembali suci dari mana? Dan secara praktek enggak. Nah, malah kembali kotor lagi. Coba masjid-masjid banyak yang penuh kan di bulan Ramadan itu. Coba di satu Syawal, nah, langsung kosong lagi. Ya, berarti kan kembalinya seperti itu. Idul Fitri itu kembali makan. Ya. Karena tidak ada orang yang mengatakan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kembali suci, betul. Tapi kalimat yang salah itu. Kalimat yang keluar dari Nabi Idul Fitri. Dan itu dimaknai sendiri oleh Nabi. Idul Fitri yauma fatharan nas wa Idul Adha yauma athfan nas. Idul Fitri itu hari di mana manusia makan, kaum muslimin makan. Idul Adha di mana kaum muslimin menyembelih. Apakah langsung diberikan atau melalui amir? Bagaimana baiknya? Kalau antum punya tetangga yang antum yakin miskin, fakir, silakan langsung berikan, langsung tepat sasaran. Tapi antum tidak punya, tidak tahu, sekeliling antum orang-orang kaya semua, serahkan kepada panitia dan panitia mencari orang-orang kafir, silakan. Apakah cara-cara orang sufi mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir-zikir tertentu dibenarkan oleh syariat? Contohnya yang sedang terjadi pada masyarakat kita, yaitu banyaknya majlis-majlis zikir. Pertanyaan yang besar yang selama ini kita bahas, apakah itu dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat? Yang sedang kita bahas ini, laukana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau itu baik, benar, tentu sudah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Beliau yang pertama kali melakukan zikir berjamaah. Kenyataan tidak ada. Tidak pernah Nabi memimpin zikir. Yang dipimpin oleh Nabi sholat. Baca Al-Quran juga tidak pernah. Yang ada jamaah, ada imam, ada makmum, itu hanya sholat. Maka zikir, baca Al-Quran, semuanya sendiri-sendiri. Lalu bagaimana Nabi menyebut tentang majlis zikir dan hadis itu sahih dari Imam Muslim bahwa para malaikat menaungi dengan sayapnya majlis zikir. Maka dimaksud majlis zikir yang dicontohkan oleh Nabi. Mustahil Nabi menyebut-nyebut majlis zikir sementara majlis zikir tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Majlis zikir yang dicontohkan oleh Nabi apa? Majlis ilmu. Maka ahli zikir ahli ilmu, kan firman Allah, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamu. Jika kalian tidak mengetahui, tanyakan kepada ahli dzikr. Yang dimaksud tentu ahli ilmu. Kalau kita pahami secara lafaz bertentangan dengan akal yang Allah berikan kepada kita. Ya, ada orang tukang dzikir langsung kita samperin. Ya, kita tanya, apa begitu? Tentu tidak. Ahli dzikir ahli ilmu. Maka firman Allah fas'alu ila zikrillah fas'au ila zikrillah wa dharul bayt. Jika engkau telah mendengar azan Jumat, tinggalkan seluruh bentuk jual beli, segeralah menuju zikrullah. Apakah ketika kita mendengar azan Jumat, kita jual tinggalkan jual beli, langsung zikir subhanallah subhanallah. Ya, ayatnya fas'au ila zikrillah. Bersegeralah menuju zikrullah. Apa yang dimaksud? Mendengarkan ilmu, mendengarkan ceramah khotib, kan gitu. Begitu azan selesai, ada apa? Ada khutbah. Itu zikrullah. Itu zikir. Apa yang keluar dari mulut khotib itu mestinya? Tentu ilmu, ilmu. Maka yang tidak berilmu kan tidak boleh berdiri di luar. Gitu. Maka majlis zikir, majlis ilmu. Majlis zikir pertama itu dipimpin oleh Nabi. Yaitu apa? Nabi mengajarkan ilmu. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Apa itu syirik, apa itu tauhid. Bagaimana sifat surga, bagaimana sifat neraka. Itu majlis zikir Rasulullah SAW. Dan para sahabat mendengarkannya, menghayatinya untuk kemudian mengamalkannya. Bagaimana mengenai fatwa MUI? Koruptor adalah kafir dan tidak boleh disolati bila mati. Ini akibat beragama tanpa ilmu. Jadi dengan semangat saja. Karena semangatnya untuk membasmi korupsi, tentu ini semangat yang bagus. Tapi tanpa ilmu, maka seolah dosa terbesar di muka bumi ini korupsi. Bid'ah kalah, syirik kalah. Ya. Maka orang-orang yang berbuat syirik kuburiyun tidak dibahas. Yang korupsi dibahas habis. Ya. Memberantas korupsi tentu perbuatan mulia, tapi harus dengan ilmu. Bahwa korupsi dosa besar, iya, tapi tidak mungkin menyamai dosa terbesar yang telah difirmankan oleh Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik. Korupsi syirik bukan? Bukan. Jadi ada harapan ampun. Dan wajib disolati. Wajib disolati. Bahkan yang lebih besar dari korupsi apa? Bunuh diri. Nabi menyuruh sebagian sahabat menyolati. Nabi memang tidak mau, tapi menyuruh. Solati, aku tidak mau nyolati. Yang punya utang, solatkan oleh kalian, aku tidak mau. Berarti tetap wajib disolati, tapi Nabi tidak mau. Gitu ya. Nah, janganlah semangat kita yang baik berada di atas kebodohan. Ya. Bukankah salafi atau ahlus sunnah wal jamaah juga merupakan kelompok atau golongan? Kalau yang dimaksud kelompok yang selamat, al-firqatun najiyah, iya, itu dari Nabi. Atau golongan yang selalu ditolong oleh Allah atau ifatul mansurah, iya. Kalau kelompok itu adalah bentuk sifat, iya. Ya. Tapi kalau yang dimaksud kelompok itu punya pemimpin, punya pemimpin, kemudian punya satu anggota, punya ADART, punya ini dan itu, maka salaf tidak ada. Firqah-firqah yang kita lihat hari ini punya pemimpin, punya aturan-aturan tertentu ADART. Ya. Dan bahkan seperti yang kita sebut di awal tadi, menyetor setiap bulan ya 10% dari penghasilan. Jadi ini ya, tentu itu beda jauh dengan salaf. Ya. Salaf tidak punya pemimpin kecuali Rasulullah SAW. Kecuali pemimpin yang sifatnya ilmiah, memberikan pengetahuan mana yang halal, mana yang haram. Bukan sifat sami'na wa ata'na. Pemimpin kita secara resmi ya presiden kita. Om Salafi di Saudi pemimpinnya Raja Saudi. Om Salafi di Malaysia ya pemimpinnya Perdana Menteri Malaysia dan seterusnya. Tidak mempunyai pemimpin yang direkayasa. Kalau mereka juga ya, yang masuk ekonomi muslimin, pemimpin pertamanya ya tentu Hasan Al-Banna. Setelah itu Said Qutb dan seterusnya di sini punya. Adapun itu merupakan sifat, itu merupakan akidah, iya. Maka dibahas di sini sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana, sifat Jahmiyah seperti apa, sifat Qadariyah seperti apa. Gitu. Bagaimana dengan badal haji dengan cara membayar? Berarti bukan anaknya. Jadi kita bahas anaknya kan. Kalau badal haji itu boleh dilakukan oleh tetangganya, ustadznya, bukan anaknya, maka jelas batal ayat tadi, batal hadis tadi. Hasil usaha kalian itu anak kalian. Yang bukan anak, bukan. Maka salah satu kekeliruan, sekali lagi, badal haji yang dilakukan oleh bukan anak. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Jika kita anggap bukan ibadah, apakah boleh dilakukan seperti maulid, tahlilan, dan seterusnya? Ini pembahasan yang tadi. Kita tidak boleh semau kita mengatakan tahlilan ini bukan ibadah. Saya mau niatkan tahlilan muludan bukan ibadah, maka enggak perlu saya mencontoh Nabi. Kembali kepada kaidah tadi. Apapun perbuatan yang mempunyai satu sifat di antara tiga sifat, maka itu disebut ibadah. Satu sifat saja, apalagi ketiga-tiganya ada. Satu sifat saja, maka itu disebut ibadah makdoh yang harus mencontoh Nabi. Apa yang pertama? Ya, akal tidak bisa mencerna. Ya, kenapa kita ruku? Kenapa kita sujud? Kenapa jumroh kita lempar? Kenapa hajar aswad kita cium? Akal tidak bisa mencerna, tidak bisa menjawab. Ya, nah, termasuk antum tahlilan muludan, bisa mencerna? Ya, bisa mencerna nggak kira-kira? Oh, dengan muludan kan ingat Nabi. Ya. Apa betul kita hanya ingat Nabi ketika ada muludan? Ya. Kalau itu tujuannya ingat Nabi, ingat perjuangan Nabi, taklim. Oke lah kita ngalah, jadi ingat Nabi. Berarti ingat perjuangan Nabi setahun sekali. Karena muludan kan setahun sekali. Berarti bila Allah, ya, ingat perjuangan Nabi kan sesuatu yang besar. Kenapa setahun sekali? Ya, tiga sekali kita sebagai umat mengingat-ingat perjuangan Nabi cuma setahun sekali. Ya, nah, maka kalau itu betul, ya sebulan sekali Maulid Nabi, ya seminggu sekali Maulid Nabi. Tentu antum tolak ini, ya kena. Yang pertama, akal nggak bisa cerna. Yang kedua, apa? Iya, hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Semua perbuatan yang hanya dilakukan oleh kaum muslimin harus disebut ibadah makhdhah, harus mencontoh Nabi. Salat, ada orang Kristen salat enggak ada. Melempar jumrah baca Al-Qur'an, ada orang non-muslim baca Al-Qur'an melempar jumrah tidak ada. Nah, sekarang murid Nabi, tahlilah, ada orang Kristen tahlilan? Ada orang Buddha ngadain murid Nabi? Enggak ada, kena lagi. Ya, itu ibadah. Yang harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun nikah, jual beli, cari ilmu, kan orang kafir juga melakukan. Maka enggak mencontoh Nabi juga enggak apa-apa. Nikah di gedung enggak apa-apa, Nabi enggak pernah nikah di gedung. Ya, mencari ilmu lewat internet enggak apa-apa, Nabi enggak pernah mencontohkan. Karena itu bukan ibadah makhdhah. Yang terakhir, iya, manfaat tujuannya nanti di akhirat, pahala. Ya, tentu orang-orang yang mengadakan tahlilan maulid ini mengharapkan pahala di akhirat. Berarti ibadah, ya, harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, waktu sudah habis, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.